sahabat, biar semuanya enjoy bareng bersama Tebas Top Music. Yang bisa nyanyi kita bareng-bareng, oke? Senang-senang bareng Tebas malam ini ya. Ini syuting production. Kita tepuk-tepuknya dong. Semuanya bisa loncat. Satu, dua. Ulang. Mas Jaya. Ame ame belalang kupu-kupu siang makan nasi. capek belum?